بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله، meneruskan dari penjelasan yang keempat bahwasanya susunan mubtada khobar itu tidak ada persyaratan. Khobar datang langsung setelah mubtada. Namun kadang di sana ada pemisah antara mubtada dan khobar dengan satu pemisah atau lebih. Contoh yang sudah kita sampaikan seperti yang di dalam kitab, al-islahu zara'iyu mufidun. Al-islahu ini mubtada, mufidun ini khobar. Sehingga antara al-islah dan mufidun terpisah adanya satu pemisah, yaitu lafaz apa itu? Az-zara'iyu. Walau kulna, dan andai kata kita katakan al-islahu zaru'iyu wasakatna, andai kata kita katakan al-islahu zaru'iyu dan kita diam memperbaiki sistem pertanian lalu kita diam, lakana al-ma'na naqisa, sungguh akan terjadi maknanya naqisa, kurang. Wala yaktamilu, dan tidak akan sempurna illa bil khabar, kecuali dengan khabar. Wa huwa, yaitu mufidun, bermanfaat. Baik, maksudnya begini Pak. Di sini kan ada lafaz al-islahu zara'iyyu mufidun. Kalau kita hanya mengatakan al-islahu zara'iyyu, belum bisa difahami sampai disempurnakan dengan lafaz mufidun. Berarti mufidun ini sebagai khobar, karena khobar itu adalah penyempurna dari jumlah. Misalul akharu, contoh yang lain, sautul bulbuli jamilun. Contoh yang lain, misalun akharu, contoh yang lain, sautul bulbuli jamilun, suaranya burung bulbul jamilun, bagus, indah. Di sini ada berapa kata ikhwa? Tiga. Satu, sautu. Kedua, al-bulbuli. Ketiga, jamilun. Sautu ini kata atau lafaz yang pertama sudah dipastikan karena di awal jumlah, maka dikatakan mubtada. Sautu mubtada'un marfu'un bidhammati. Sautu dikatakan mubtada karena di awal jumlah, marfu'un karena mubtada ini adalah kelompok dari isim yang di rofa', jelas ya? Baik. Bidhammati tanda rofa'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Wa huwa mudhaf. Sautu ini dikatakan mudhaf karena akan bersandar kepada labad al-bulbuli. Saya tanya dulu, kenapa dihukumi mudhaf sautu di sini, ikhwah? Untuk kita mengeceknya dari mana, ikhwah? Caranya adalah sautu di situ tidak ada alnya, ya apa tidak? Kemudian yang kedua, tidak ditambin. Kalau enggak ada alnya kan mestinya muncul tanwin. Nah, di sini tidak ada al, tidak ada tanwin, ini yang menunjukkan akan disandarkan. Al-bulbuli mudhafun ilaihi. Ya, al-bulbuli mudhafun ilaihi karena disandari oleh sautu. Ya, disandari oleh apa? Sautu. Seperti contoh lain, ya. Kitabu Muhammadin, kitabu itu dipastikan sebagai mudhaf karena mau bersandar, tidak ada al, tidak ada tanwin. Muhammadin dikatakan mudhafun ilaihi karena menjadi sandaran. Rumusnya apa kalau mudhafun ilaihi? Mad majrur. Dia harus selalu diingat. Mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Al-bulbuli ini mudhafun ilaihi dimajrurkan dengan kasrah. Karena sebagai isim mufrad, ya, tanda majrurnya dengan kasrah. Jamilun khabarul mubtada'i. Jamilun ini sebagai khobar dari mubtada, marfu'un bidhammati, dirafa dengan tanda dhamma. Karena khobar itu marfu' dengan dhamma karena sebagai isim mufrad. Baik. Nah, di sini berarti ada pemisah antara mubtada dengan khobar. Saya tanya, pemisahnya lafaz apa? Al-bulbuli. Jadi sautu itu mubtada, jamilun itu khobar. Berarti antara mubtada dan khobar ada pemisah, yaitu lafaz al-bulbuli. Itu maksud dari keterangan nomor 4. Kalau mubtada itu, ya, dengan khobar, dan khobar tidak harus datang setelah mubtada secara langsung, tapi kadang ada pemisah. Walaupun ada kata kita katakan sautul bulbuli wasakatna la yaktamilul makna illa bil khabari wa huwa jamilun. Ada kata kita katakan suara burung bulbul lalu kita diam, tidak akan sempurna makna kecuali dengan khobar, yaitu jamilun, indah. Ya. Ini cara mendeteksi bagaimana kita bisa mengetahui khobar. Khobar itu adalah yang akan menyempurnakan makna dari mubtada menjadi jumlah yang bisa difahami. Baik, ini penjelasan dari keterangan nomor 4 terkait dengan mubtada. Terkait dengan apa itu? Khobar. Keterangan yang kelima, yajuzu taqdimul khobari alal mubtada'i. Nah, ini penting untuk kita ketahui, yaitu pembahasan tentang yajuzu, boleh taqdimul khobari, mendahulukan khobar alal mubtada'i, atas mubtada. Nah, di sini ada 3 keadaan yang menjelaskan bolehnya mendahulukan khobar atas mubtada. Berarti ini keluar dari apa ya? Hukum asal. Karena hukum asal itu kan susunan mubtada khobar. Tidak boleh dibalik-balik. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu boleh khobar mendahului mubtada. Bahkan ada yang nanti wajib khobar mendahului mubtada. Itu yang nanti ada pada poin nomor 6. Ya, poin nomor 6 itu akan menjelaskan wajib khobar mendahului mubtada. Nah, kalau yang sekarang nomor 5 adalah yang boleh khobar mendahului mubtada. Dari judul bisa difahami? Ya. Jadi hukum asal apa tadi? Susunan itu adalah mubtada khobar. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu boleh khobar mendahului mubtada. Kalau khobar mendahului mubtada, berarti khobar dulu baru mubtada. Bahkan nanti di poin nomor 6 ada yang harus wajib khobar mendahului mubtada. Kita lihat yang khobar boleh mendahului mubtada di halaman 33 di kitab saya. Yajuzu taqdimul khobari 'alal mubtada'i. Bolehnya mendahulukan khobar atas mubtada. Yang pertama, kapan khobar boleh mendahului mubtada? Ini yang pertama, dalam kondisi idza urida i'ta'u sidarati li ma'na al khobari. Mislu mamnu'un at-tadkhil. Mamnu'un khobarun muqaddamun marfu'un bidzammati. At-tadkhil mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bidzammati. Sudah bisa diikuti? Baik. Kita artikan dahulu tentang bolehnya khobar yang mendahului mubtada. Yang pertama, ila apabila urida diinginkan i'ta'us sidarah li ma'nal khobar, memberikan permulaan pendahuluan untuk makna khobar. Ya. Jadi apabila diinginkan memberikan sidar. Sidar itu maknanya adalah permulaan pendahuluan di makna khobar, untuk makna khobar. Yakni untuk menekankan makna khobar agar di depan. Diinginkan yang demikian ini. Karena ketika yang haknya di belakang kemudian didahulukan, ini menunjukkan adanya penekanan terhadap makna. Khobar tadinya di belakang. Di belakang maksudnya datang setelah apa? Mubtada. Tapi menginginkan agar makna ini lebih menekan. Sehingga khobar ini didahulukan dari mubtadanya. Untuk memberikan sidarah, memberikan pendahuluan terhadap makna khobar. Ini boleh. Contoh, mamnu'un at-tadkhir, dilarang merokok. Di sini ada penekanan terhadap makna khobar, sehingga diinginkan untuk didahulukan khobarnya untuk memberikan makna. Jelas ya? Dilarang merokok. Ya. Kalau kita kembalikan dengan susunan yang normal, susunan yang sewajarnya, berarti apa ya, Pak? At-tadkhinu mamnu'un. Merokok itu dilarang. Jelas? Lah kalau cuma mengkhabar, kalau cuma mengatakan merokok dilarang, itu tidak ada penekanan terhadap makna larangan. Jelas? Lah diinginkan untuk menekankan makna larangannya. Karena diinginkan untuk memberikan makna larangannya ini, sehingga didahulukan khobarnya. Sehingga untuk memberikan sidarah di makna khobar, diinginkan dengannya untuk memberikan ya permulaan pada makna khobarnya. Sehingga akan lebih menekan. Dilarang merokok. Itu akan lebih menekan. Nah, dalam posisi seperti ini boleh khobar mendahului mubtada. Coba kalau melihat tulisan di pom bensin itu dilarang merokok, apa merokok dilarang? Lebih antep yang mana ya, Pak? Merokok dilarang. Dengan dilarang merokok. Kan penekanan dilarang merokok itu lebih kuat dibanding mengatakan merokok dilarang. Jelas? Nah. Karena akan memiliki makna khusus. Memiliki makna apa? Khusus. Kalau merokok dilarang, itu maknanya umum. Orang itu ya paham merokok dilarang. Tapi kalau menginginkan makna khusus ini loh, di wilayah ini jangan merokok, berarti di situ penulisannya bukan merokok dilarang, tapi dilarang merokok, karena areanya sudah terkhusus, makna khusus dilarang merokok. Berarti maknanya jangan merokok di sekitar pom bensin. Jelas? Nah ini ya, barakallahu fikum jami'an, akan ada penekanan makna khusus dengan didahulukan khobar dari mubtada. Faham itu ya? Jelas? Baik. Barakallahu fikum jami'an. Sehingga mamnu'un itu penyebutannya dalam i'rab khobarun muqaddamun. Khobar yang didahulukan. Ya. Didahulukan dari apa nih maksudnya? Dari mubtada. Khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan, marfu'un. Dirofa. Karena khobar itu hukumnya di rofa bil dhammati dengan dhamma karena isim mufrad. At-tadkhinu adalah mubtada'un mu'akhir. Mubtada yang diakhirkan. Marfu'un di rofa bil dhammati dengan dhamma. Baik. Yang kedua, khobar boleh mendahului mubtada. Nah, sebentar, Pak. Cara pembacaan penting ini. Kalau dalam Al-Quranul Karim, kalau ada lafaz semacam ini kita sekarang sudah contoh saja ya. Kalau ada tanwin ketemu dengan alif lam, ini tidak boleh membaca mamnu'ut tadkhin. Aslinya seperti itu. Karena kalau dibaca mamnu'ut tadkhin, itu susunannya Jadi tidak khobar mubtada, tapi mudhaf mudhafun ilaih. Maksudnya ma nu'un at tadkhil at-tadkhil. Jadi kalau bacanya mamnu'un at-tadkhil, ini benar. Maksudnya sebagai apa? Khobar muqaddam. Ini sebagai mubtada muakkad. Jelas? Namun kalau membacanya mamnu'un tadkhil, berarti apa? Lima sukan. Paham? Berarti nanti akan hilang. Hilang apa nanti, Pak? Hilang apa? Tanwin. Susunannya nanti tidak. Kalau dibaca mamnu'ut tadkhil, susunannya tidak apa ini? Mudhaf-mudhafun ilaih. Jelas? Sehingga kalau kita dapati semacam ini, kalian bacanya diputus. Mamnu'un at-tadkhil. Mamnu'un at-tadkhil. Jika jelas susunannya apa? Khobar, muqaddam, mubtada, muakhar. Kalau bacanya mamnu'un at-tadkhil, susunannya enggak seperti itu. Tapi ini berbeda apa? Mudhaf. Ini jadi mudhaf ilaih. Ya. Larangan untuk merokok. Artinya demikian. Larangan untuk merokok. Kalau ini dilarang merokok. Jelas. Sehingga kalau mau disambung, dihidupkan dengan mulut. Jadi apa? Mamnu'un tadkhil. Nah, di dalam mushaf Utsmani, orang membaca itu harus hati-hati, karena nun-nun semacam ini tidak ditulis. Kalau mushaf Utsmani, nun-nun semacam ini tidak ditulis. Makanya ketika baca harus hati-hati ketika dapati ada tanda dengan bertemu dengan al. Ingat ini, menghidupkannya dengan nun. Kalau tidak, nanti akan menghilangkan tanwin. Ya, setiap tanwin ketemu dengan A. Itu hidupkan dengan nun. Nunnya ini untuk menjaga, menjaga supaya ini di sini ada tanwin. Tanwin kan bunyi nun kan ya. Nah, itu. Ya, kalau baca Mushaf Utsmani itu harus hati-hati. Jangan disambung, tapi hidupkan dengan nun. Kalau rosem yang ditulis Mesir, itu pasti dikeluarkan nunnya. Itu dikeluarkan pasti. Supaya orang tidak kebablasan. Ada nunnya, berarti nanti di harokat kasrah nunnya. Mamnu'un tadkhil. Faham? Sekedar faidah supaya nanti tidak keliru ketika membaca di Al-Quran yang rosemnya Utsmani. Karena ini di pondok kita pakainya rosem Utsmani. Kalau pengetahuan ini tidak kalian ketahui, bahaya cara bacanya. Bisa salah. Wabillahi taufiq. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum, kita lihat yang ba. Tentang apa ini? Khobar boleh mendahului mubtada. Idza sabaqa al-mubtada wal khabar faqad, saya ulangi bacanya. Idza sabaqa al-mubtada wal khabar harfu nafyin au istifhamin wa kana al-khabaru wasfan سبق المبتدا والخبر حرف نفي او استفهام. Apabila sabaqo mendahului huruf nafi atau istifham atas mubtada dan khobar, jadi di sini fa'ilnya harfu ya, nanti mubtadanya ini sebagai maf'ulun bihnya. Baik. Jadi apabila huruf nafi atau istifham mendahului mubtada dan khobar, jadi ada susunan mubtada khobar namun didahului oleh huruf penafian atau didahului oleh huruf istifham. Perhatikan, huruf istifham dulu kita sudah sampaikan ada huruf istifham, ada isim istifham. Nah, yang di sini adalah yang huruf istifham, jangan lupa ya. Ya, berarti apa ya kalau dikatakan huruf istifham? Lafadznya hal dan ak. Ingat dengan baik ya. Saya ingatkan supaya nanti tidak keliru. Jadi ada huruf istifham, ada isim istifham. Huruf istifham itu hanya dua. Hal, apakah. Ak juga artinya apakah. Kalau ada istifham yang lain selain ini berarti namanya isim istifham. Seperti man anta, siapa kamu? Nah, man di sini bukan huruf istifham tapi isim istifham. Yang huruf hanya dua yaitu hal dan a. Baik. Nah, apabila ada huruf istifham atau ada huruf penafian, penafian itu yang artinya tidak, mendahului mubtada dan khobar, wa kana al-khabaru wasfan, dalam keadaan khobar bentuknya adalah sifat. Ya. Maka di sini boleh khobar mendahului mubtada. Misalnya contohnya aqa'imun anta, apakah berdiri engkau? Di sini ada a yaitu al-hamzatu. Al-hamzatu di sini a yaitu harfu istifham, huruf istifham. Qa'imun ini khabarun muqaddamun, khabar yang didahulukan, marfu'un bi dhamma, dirafa' dengan dhamma. Jadi qa'imun ini termasuk khabar berbentuk sifat, orang yang berdiri. Yang isim fa'il itu kan artinya yang berdiri, qa'imun, qari'un yang membaca, kan begitu. Nah, anta dhamirun mabni. Ya, anta itu dhamir mabni. Kalau dhamir sudah pasti mabni. Fi mahali rafin, menempati tempat rafa. Mubtada'un mu'akhirun, mubtada yang diakhirkan. Mubtada yang diakhirkan. Anta itu kan enggak jadi antu ya. Kan tetap anta saja, kamu seorang laki-laki, tidak menjadi antu. Makanya dikatakan mabni, karena kedudukannya sebagai mubtada, maka dikatakan fi mahalli rafa'in, menempati tempatnya rafa' itu sebagai mubtada, muakhar karena diakhirkan. Untuk penjelasan yang baik ini kita akan ulang kembali besok pagi insyaallah. Kita cukup untuk pagi hari ini. Allahu ta'ala labu biswab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.